الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Khalaqa bina 'azzakumullah wa barakallahu fikum. Surah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Surah Sunnah dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Abu Usul Sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah Ta'ala. Sebelumnya tadi sudah saya sebutkan di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu at-tamassuk bima kana 'alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktida'u bihi. Berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Meninggalkan kebid'ahan dikarenakan semua bid'ah itu adalah sesat. Meninggalkan perdebatan dan tidak duduk bersama ahlul ahwa, meninggalkan jidal dan perdebatan dalam masalah agama. Masuk pembahasan yang berikutnya, majilatus sunnah wa ala qatuha bil Quran, kedudukan as-sunnah dan kaitannya dengan Al-Quran. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة menurut kami, maksudnya akidah, آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم, yaitu آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wasunnatu tufassirul Qur'an, sunnah menafsirkan Al-Qur'an. Wahia dalail Qur'an, sunnah merupakan dalil-dalil Al-Qur'an atau penjelas-penjelas Al-Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada qiyas dalam sunnah. Wala turabu lahal amsal, dan tidak dibuatkan contoh-contoh misal-misal untuk membantah as-sunnah. Wala tudraku bil uqul wal ahwa, tidak didapatkan dengan akal-akal, tidak juga dengan hawa nafsu. Innama huwal ittiba wa tarkul hawa, sesungguhnya sunnah itu al-ittiba, dengan mengikuti dan meninggalkan hawa nafsu. Qala Syekh Rabi Habibullah Ta'ala, يقول رحمه الله تعالى وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sunnah menurut kami, yaitu asar, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma hiya sunnah? Apa itu sunnah? يقول آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sunnah itu asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syahbidullah Ta'ala, ya'ni aqwaluhu wa ab'aluhu wa taqdiratuhu. Sunnah yaitu ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatannya dan ketetapan-ketetapannya. Indana kitabun wa indana sunnah. Pada kita ada kitab, ada sunnah. وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها وتمسك بها. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk mengikutinya dan berpegang teguh kepadanya. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya tentang makna daripada sunnah, ya. Sunnah secara bahasa artinya al-hadyu wa tariqah, petunjuk dan jalan. Ini sunnah. Adapun secara istilah, dalam syariat ini, sunnah memiliki beberapa makna-makna. Di antaranya, sunnah dengan pengertian sinonim persamaan kata dari kata at-tatawu wal mandub wan nafilah, yang artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mengapa. Ya, di antaranya sunnah rawatibah, sunnah-sunnah salat rawatib atau sunnatus subhi rak'atan, sunnah dua rakaat sebelum melaksanakan salat subuh. Nah, makna yang kedua yang dimaksud dengan sunnah adalah perkara yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan atau ketetapan atau sifat, baik itu sifat khalqi atau khuluqi, sifat tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita kenal dengan sebutan hadis. Ya. Baik ucapan, perbuatan, ketetapan atau sifat yang menyebutkan tentang bentuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita dengar ucapan wa dalilu minas sunnah, dalil daripada sunnah ala siratin niyah, misalnya terhadap syarat niat. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat. Yang ketiga, makna daripada sunnah adalah asyara'un kulluhu, syariat semuanya. Ya. Di antaranya, sabda Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasidin. Nah, ini maksud adalah syariat semuanya. Wajib bagi kita berpegang teguh kepada syariat semuanya. Nah, yang keempat, di antara makna as-sunnah al-aqaid, akidah-akidah. Di antaranya ucapan Imam Ahmad yang kita bahas ini, usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok sunnah menurut kami berpegang teguh dengan apa yang ada pada Nabi SAW. Maknanya pokok akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu berpegang teguh dengan apa yang ada pada para sahabat Nabi SAW. Dan juga ucapan Imam Ahmad yang kita bacakan tadi, wala tudrobul hal apa walaisa fi sunnati qiyas. Tidak ada pada sunnah qiyas. Maknanya tidak ada pada akidah qiyas. Ya. Tidak ada qiyas dalam akidah. Oleh karena itu, sebagian para a'immah, sebagian para ulama, mereka membuat tulisan-tulisan dalam masalah akidah, walaupun berbeda-beda ibarat-ibarat yang mereka sebutkan, tapi menamai dengan nama sunnah. Di antaranya apa? Usul as-sunnah. Nah, Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, usul sunnah al-Humaydi, dan juga kitab Sarhus Sunnah. Siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Sarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani. Dan juga Sarhus Sunnah Al-Imam Al-Baghawi. Dijelaskan tentang masalah akidah dan dinamai dengan sunnah. Dan juga kitab As-Sunnah. Nah, kitab As-Sunnah di Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Setelahnya Imam Ahmad mempunyai kitab As-Sunnah. Menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal jamaah, ya. Jadi penamaan akidah ahlussunnah wal jamaah kadang-kadang disebutkan dengan nama as-sunnah. Ya, ini makna daripada as-sunnah. Baik. Dan syarah Allah taala menyebutkan makna as-sunnah di sini yaitu aqwaluhu wa af'aluhu wa takhiratuhu. Ya. Ucapan Nabi SAW, perbuatannya dan ketetapannya. Ya. Jadi ada kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Nah, kalau dikaitkan kitabullah dan sunnah Nabi SAW, dari sunnah Nabi yang dimaukan adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapannya. Yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Nabi SAW dan ikutinya. Qala Syekh Abdullah Ta'ala, qala yubayyinu manzilata sunnah wa ala qataha bil Qur'an. Menjelaskan tentang kedudukan as-sunnah dan kaitannya dengan Al-Qur'an. Wa sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. As-sunnah menafsirkan Al-Qur'an. Nah, as-sunnah merupakan dalail, penjelas Al-Qur'an. As-sunnah tubayyinul Qur'an. Maka sunnah menjelaskan Al-Qur'an sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim. Kami menurunkan az-zikra kepadamu wahai Muhammad. Al-Zikra ini antara nama lain Al-Quran. Nah, Al-Quran memiliki beberapa nama. Di antaranya Al-Zikra. Nah, wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Kadang-kadang sebutkan Al-Kitab. Zalika al-kitabu la raiba fih. Kadang-kadang sebut Al-Furqan. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di antara nama-nama Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad, litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ya, jelas di sini bahwasanya Nabi SAW menjelaskan Al-Quran. Sehingga sunnah tufassirul Quran. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila kalian berselisih terhadap suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul. Arad ila Allah ila kitabillah. Warad ila rasul raddun ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi alaih salatu wassalam. Makna mengembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada kitab Allah. Dan makna mengembalikan kepada Rasul, mengembalikan kepadanya, kepada Nabi SAW pada masa hidupnya. Dan kepada sunnah Nabi SAW setelah wafatnya alaih salatu wassalam. Ya. Para sahabat ketika masa hidupnya Nabi SAW, kalau ada perkara yang mereka persisikan, langsung datang kepada Nabi SAW. Meminta bimbingan kepada Nabi SAW. Adapun setelah wafatnya Nabi SAW tidak datang kepada kuburannya. Ya. Tapi setelah wafatnya Nabi SAW kembali kepada sunnah Nabi SAW. Nah, yang telah tertulis dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah, Sahih al-Bukhari, Sahih al-Muslim, ya, kutub sittah, Ashabus Sunan dan yang lainnya. Fahiya maradun nas wa marji'uhum ila al-Qur'an ala hadin sawa. Ya. Di mana as-sunnah ini merupakan tempat kembalinya manusia dan sebagai marja' mereka, ya, tempat kembali sama. Hiya wal Qur'an ala hadin sawa. As-sunnah dan Al-Qur'an, nah, dalam batasan yang sama. Fahiyya fil ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal haram. Di mana as-sunnah ini bisa dijadikan sebagai hujah. Ya, sebagaimana Al-Quran. Di Al-Quran dan as-sunnah sama dari sisi hujah. Ya, kedua-duanya bisa dijadikan sebagai hujah. Dalam bab-bab akidah, hukum-hukum tentang hal dan haram, wasa'iri su'uni din, dan dalam semua urusan-urusan agama, hiya marja'un kal-Quran. Sunnah sebagai marja', tempat kembali, sebagai rujukan, sebagaimana Al-Quran. Ya. Yang sampai kita membedakan antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Dengan menyatakan bahwasanya Al-Quran dalil-dalilnya itu pasti. Sedangkan Sunnah dalil-dalilnya praduga belaka. Nah, tidak seperti Quraniyun yang mereka hanya berdalilkan dengan Al-Quran sementara menolak Sunnah Nabi SAW. Dengan alasan bahwasannya Nabi Muhammad itu manusia. Manusia itu makhluk, kadang-kadang salah, kadang-kadang betul. Sehingga ucapannya ada yang salah, ada yang benar. Sehingga menolak sunnah Nabi SAW. Tentunya ini kebatilan, kelancangan. Ya. Dikarenakan Allah mengatakan, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُّهَىٰ. Wahsul Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan. Sehingga dalil-dalil yang ada pada as-sunnah sebagai rujukan. Sebagaimana dalil-dalil yang ada pada Al-Quran. Walihada kana salafu ida warada ala ahadihim su'alu fi aqidatin au ghairiha yujibu bima yasbiku ila dihnihi min nasi Qur'ani au nasi nabawi. Oleh karena itu, as-salaf, para ulama terdahulu, apabila datang kepada salah seorang di antara mereka pertanyaan dalam masalah akidah atau masalah yang lainnya, mereka menjawab dengan apa yang terbetik dalam pikirannya dari nas Quran atau nas Nabawi. Ya. Kalau pertanyaan tentang akidah, para ulama salaf kadang-kadang menjawab dengan dalil daripada Al-Quran atau dalil daripada as-sunnah. La tafarruqa fi dalika. Tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Nah, disebutkan dalil Al-Quran bagi dalil as-sunnah begini. Nah, kalau yang dia ketahui hanya Al-Quran saja, disebutkan dalil Al-Quran seperti ini. Kalau yang dia ketahui hanya sunnah saja, dalil sunnah seperti ini. Ya, jadi beda-bedakan. Dan sisi pendalilan antara Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dikarenakan as-sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran. Wasayati misalu dhalika min mawkifi Umar wa mawkifi Abi Bakar wa mawkifi Ibni Umar wa ghairihim minas sahabah. Dan akan datang contoh terhadap permasalahan tersebut di antara mawkifnya, sifatnya Umar dan juga Abu Bakar, Ibni Umar dan selain mereka di antara sahabat. Nah. Wahia dalail Al-Quran. As-sunnah merupakan dalail. Bukti-bukti Al-Quran. Atau penjelas Al-Quran. Fatubayinu mujmalahu. Watufasilu al-mujmal. As-sunnah menjelaskan perkara-perkara yang global dalam Al-Quran. Begitu juga as-sunnah merinci perkara-perkara yang global dalam Al-Quran. Ya. Dalam Al-Quran banyak perkara-perkara yang disebutkan dengan lafaz-lafaz yang global. Tentang sholat, misalnya aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Tidak disebutkan bagaimana sifat sholat. Ruku, sujud, bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Ya masih global. Dijelaskan dan dirinci di dalam sunnah Nabi SAW. tuwajihul mubham, menjelaskan perkara-perkara yang masih samar. Nah, membebaskan budak misalnya, yang lafaz yang umum, budak yang mana yang dibebaskan? Apakah budak yang muslim atau budak yang kafir? Dijelaskan dalam as-sunnah. Nah, bahwasanya dibebaskan budak muslim. Wa tuqayyidul mutlaq, dan juga mengqayyid yang mutlak, mengikat yang sifatnya mutlak. Nah, aturan banyak dari sifatnya mutlak yang perlu ada qayyid, ikatan. Nah, wa tuhasisul am, mengkhususkan yang umum di dalam as-sunnah. Sekarang perkara yang sifat umum, sifatnya umum dalam Al-Quran dikhususkan dengan sunnah. Wa tubayyinu lana as-salah wa awqataha a'dadaha tafasilaha. Ya, di antaranya Nabi SAW menjelaskan kepada kita as-salah, waktu-waktunya dijelaskan oleh Nabi SAW, jumlahnya, rinciannya. Mada naqra'u fiha, apa yang kita baca dalam salat. Mada naqulu fi ruku', mada naqulu fi sujud, apa yang kita baca dalam ruku', apa yang kita baca dalam sujud. Kullu hada min as-sunnah, ini semuanya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an bacaan-bacaan ruku', bacaan-bacaan sujud. Kita tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an jumlah rakaat tiap salat. Nah, tapi ini semuanya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Fallahu yaqul wa aqimus salata wa atuz zakah. Allah mengatakan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah. Wa yughsilu min dhalika. Dan sangat banyak contoh-contoh dalam masalah tersebut. Nah, bahasnya Al-Quran menjelaskan, bahasnya sunnah menjelaskan Al-Quran. Ya. Menjelaskan lafaz-lafaz yang masih global. Menjelaskan lafaz-lafaz yang masih mubham. Menjelaskan lafaz-lafaz yang mutlak. Dan juga mengkhususkan perkara-perkara yang sifatnya umum. Nah, wasunnah bayanat dalika wa fassalathu. Maka sunnah menjelaskan itu semuanya dan merinci. Fahiya dalailu wa bayinatun wa tawdihatun limujmalatil Qur'an. Maka sunnah sebagai dalail, sebagai petunjuk. Nah, sebagai bukti-bukti atau penjelas. Penjelas. Nah, penerang terhadap perkara-perkara yang mujmal dalam Al-Quran. Perkara-perkara yang global di dalam Al-Quran. Nah. Wa tahsisatun li umumatihi, dan sebagai penghusus-penghusus terhadap dalil-dalil yang sifatnya umum yang ada pada Al-Quran. Wa taqyidatun li mutlaqatihi, dan sebagai pengikat ya, terhadap lafaz-lafaz yang mutlak di dalam Al-Quran. Fahiyya tufasil Quran kama qala hadal imam wahiyya dalail Quran. Aidan kama qala rahimallahu ta'ala. Nah, bahasanya as-sunnah sebagai pentafsir Al-Quran sebagaimana diucapkan oleh imam yang mulia ini, Imam Ahmad rahimallahu ta'ala. Dan juga beliau mengatakan wahiyya dalail Quran, as-sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Nah, ini ya, hendaknya kita pahami dan kita yakini bahwasanya as-sunnah kedudukannya ya sebagai penjelas Al-Quran. Ya, sehingga tidak cukup bagi kita Al-Quran saja. Kenapa? Dikarenakan kadang-kadang banyak lafaz-lafaz yang sifatnya global disebutkan dalam Al-Quran. Seperti sholat tadi, tegakkan sholat. Nah, kaifiahnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW. Nah, Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Dijadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa fi sunnati qiyas. Ya, tidak ada qiyas di dalam as-sunnah. Ya'ni laysa fi dinillahi qiyas. Maknanya tidak ada qiyas dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagian mengatakan makna sunnah dalam ucapan beliau akidah. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Ya. Idza jaa'a nahrullah batala nahru ma'kir. Apa dia datang? Kalau nahar ini maknanya sungai. Nah. Coba apa ini bukan di sini. Idza jaa'a nahrullah batala nahru ma'kir. Yang jelas kalau datang ucapan dari Allah Subhanahu wa taala, datang dalil dari Allah Subhanahu wa taala, maka batallah dalil dari akal. Idza ja'a an-nas fala qiyas, kalau ada nas tidak ada qiyas. Ya. Sebagian orang membantah dalil-dalil yang jelas dengan qiyas. Ya. Dalam masalah asma wa sifat atau dalam masalah yang lainnya dikiaskan. Datang dalil dari Al-Qur'an, sunnah, misal tentang sifat Allah Subhanahu wa taala tangan. Kemudian mereka mengkiaskan, menolak. Oh, maknanya bukan tangan. Kenapa? Dikarenakan kalau Allah punya tangan, nanti tangan seperti makhluk. Dikiaskan tangan Allah dengan tangan makhluk. Kemudian membantah dan menolak dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. La yu'aradu bi'aqlin wala bi'kias. Maka jangan dibantah nas tersebut dengan akal, tidak juga dengan kias. Wala bi ra'in wala bi syai'in, tidak dengan ra'yu, pemikiran, dan tidak dengan sesuatu apapun membantah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ma yasa'una illa taslim. Ya. Tidak dibolehkan bagi kita untuk membantah nas-nas daripada Al-Qur'an ataupun Sunnah baik dengan akal, dengan qiyas, dengan ra'yu dan yang lainnya, melainkan kewajiban kita at-taslim. Menerima dengan sepenuhnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ya, sungguh demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan dalam hati mereka dari apa yang kau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, ini sifat orang yang beriman. Nah, yang pertama, menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam urusan yang mereka perselisihkan. Nah, tidak cukup sampai sini. Yang kedua, tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menerima sepenuhnya. Nah, ini mesti ada tiga sifat ini pada seorang mukmin. Nah, kenapa dikatakan ada sebagian mukmin yang menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam urusan yang mereka perselisihkan, tapi ketika keputusannya tidak sesuai dengan apa hawa nafsu, dengan hawa nafsunya, menolaknya. Nah, ya, ayo berhukum dengan apa yang ada pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan hukumnya begini, hukumnya begitu. Menolaknya. Nah, ada juga di antara kaum muslimin yang mereka menerima. Nah, dengan apa yang diputuskan oleh Nabi SAW tapi dengan berat hati. Ya. Menerima tapi berat hati. Nah, ini pun kurang keimanannya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja." Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka. Ini sifat seorang mukmin yang kokoh keimanannya. Ya. Banyak kan sebagian kaum muslimin menerima. Nah, atau berhukum dengan hukum Nabi SAW. Tentang misalnya ma'isya. Tentang pekerjaan. Nah, pekerjaan seperti itu. Lihat sunnahnya. Oh, sunnahnya enggak boleh pekerjaan semacam ini. Nah. Kadang-kadang dia menerima, tapi dengan berat hati. Nah, mendapatkan dalam dadanya keberatan. Deh. Atau misalnya, kepada kaum nisa, kaum perempuan, ada syariat ta'adud. Nah, gak berani menolak syariat tersebut. Ya. Karena kan, menolak syariat ta'adud, menolak syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Menerima, tapi dengan berat hati. Nah, berat hatinya. Menerima terhadap keputusan tersebut. Nah, ini sebagian kaum wanita. Nah, kalau menolak secara terang-terangan, menolak Al-Quran dan As-Sunnah gak mau. Mereka tahu, bisa mengkafirkan kalau langsung menolak syariat tersebut. Nah, tapi mereka menerima, tapi dengan berat dadanya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di antara sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya, menjadikan Nabi SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka persisikan, kemudian tidak mendapati keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Nah, mereka yakin bahwasanya keputusan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW, nah, berat ataupun ringan, di dalamnya ada hikmah yang besar. Sehingga ringan di dalam menjalankannya. Wa yusallimu taslima, dan menerima dengan sepenuhnya. Ini sifat yang hendaknya ada pada seorang mukmin. Nah, tiga sifat yang mulia ini. Fabadun nas yaglu fil qiyas ila darajatin ayyarudda biha nusus. Sebagian manusia berlebih-lebihan dalam masalah qiyas. Sampai derajat membantah nas-nas dengan qiyas. Nah, ini banyak. Setelah kita sebutkan, dalilnya seperti ini, dalil seperti itu. Oh tidak. Secara qiyas, begini dan begitu. Nah, dengan lancangnya membantah Al-Quran dan As-Sunnah dengan qiyas. Nah, membantah Al-Quran dan As-Sunnah dengan ucapan sahabat saja, ini perkara yang tidak boleh. Apalagi membantah Al-Quran dan As-Sunnah dengan qiyas. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, yusiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama aqulu lakum qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Nah, aku khawatir turun bebatuan dari langit, khawatir hujan batu menimpa kalian. Aku katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar, untuk membantah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Membantah ucapan Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar saja, ini dikhawatirkan turun azab, turun siksa dari Allah subhanahu wa taala. Apalagi membantah Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan kias-kias yang batil. Nah, atau dengan ucapan pemimpinnya. Nah, dengan akalnya, dengan ru'yunya. وَيَكُولُ هَذَا النَّاسْمُ خَالِفٌ لِلْأُسُولِ. Dan orang yang berlebihan ini mengatakan, dalil ini menyelisihi usul. Katanya. Dalil ini menyelisihi pokok usul. هَذَا النَّاسْمُ خَالِفٌ لِلْكِيَاسِ. Dalil ini menyelisihi kias. فَغَلَوْ فِي الْكِيَاسِ. Mereka berlebihan dalam kias. Nah, berani menyatakan dalil ini menyelisih kias. Mereka mendahulukan mana? Mendahulukan kias, mendahulukan dalil. Nah, ternyata mereka mendahulukan kias. Mereka mengagungkan akalnya. Nah, akal saya yang pintar bisa mengkiaskan hukum ini dengan hukum itu. Padahal dalilnya begini, begitu jelas dalilnya. Tapi dalil dikesampingkan, didahulukan kias. Nah, ketika ada dalil yang jelas, dengan lancang dia mengatakan dalil ini menyelisih kias. Nah, kemudian dia ambil kias dan tinggalkan dalil yang jelas. Na'udzubillah. Fal Imam Ahmad yusiru ila rad ala ha'ula. Maka Imam Ahmad mengisyaratkan, membantah mereka. Ya. Sehingga beliau mengatakan, walaisa fis sunnati kias. Tidak ada kias di dalam as-sunnah dalam akidah. Wa illa faqad yujadu qiyas aula. Jadi Imam Ahmad menyebutkan itu dalam rangka membantah mereka, membantah al-bid'ah yang mereka mendahulukan qiyas daripada dalil-dalil. Padahal disebutkan oleh Syarawi Habibullah Ta'ala, nah, didapatkan qiyas yang disebut dengan qiyas aula, qiyas yang menyatakan lebih utama. Nah, seperti misalnya makhluk memiliki sifat kuat, semut misalnya, dia kuat, ya, mampu mengangkat beban lebih dari beratnya. Nah, sampai berapa kali, ya, lebih dari beratnya. Begitu juga gajah misalnya, memiliki sifat kuat, ya. Manusia memiliki sifat kuat, bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Qiyas aula, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih lagi. Nah, dalam memiliki sifat qiyas, dia memiliki sifat kuat. Ini qiyas aula namanya. Ya. Atau misalnya sekarang seorang ibu, nah, sayang kepada anak-anaknya. Ya. Nah, qiyas aulanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih-lebih lagi sayangnya kepada makhluknya. Lebih sayang daripada sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Nah, ini qiyas aula. Ya, menyatakan lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Walakinnahu kama yuqal kal mayyitah yulja'u ilaihi fi hali darurah. Karena itu sebenarnya dikatakan bahwasanya mayitah, bangkai itu, nah, dimakan pada keadaan darurat. Nah, jadi qiyas itu digunakan dalam keadaan darurat. Ya. Ketika tidak menemukan dalil-dalil lagi, misalnya, maka bisa dikiaskan satu dengan yang lainnya. Dalam keadaan darurat, keadaan sebagai bangkai. Bangkai pada asalnya haram, tidak boleh dimakan, tapi kalau keadaan darurat, ya, tidak ada yang lainnya kecuali bangkai. Nah, dan kalau tidak memakan bisa menyebabkan kematian. Maka dia mengapa dia memakan bangkai? Bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadkuru fi kitabihi bi Kutaibin lahu samahu ma'abil usul ila bayani anna usul ad-din wa furu'ahu qad bayyanaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan dalam buku kecilnya yang beliau namakan Ma'arijul Usul ila Bayan Anna Usul Ad-Din. Nah, bahwasanya pokok agama wa furu'ahu dan cabang-cabangnya qad bayyanaha Rasul, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sebenarnya perlu kias. Dikatakan semuanya, baik pokok agama atau cabang-cabang agama, telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan bil istiqra ma min ijma'in illa wajadna lahu nassan. Nah, kalau kita mengatakan bil istiqra dengan meneliti, nah, Al-Qur'an ataupun sunnah, tidak didapatkan ijma', melainkan kami dapatkan padanya dalil. Nah, ya, bukan dengan qiyas. Ya, tapi tidaklah ada yang ijma, melainkan di sana ada dalil. Ya, ya bukan dengan qiyas, cuma dikarenakan dari keterbatasan ilmu kita, keterbatasan pengetahuan kita. Nah, yang kita kadang-kadang kurang mengetahui apa dalilnya. Ya, yang kita hanya mengkiaskan satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Terima kasih ilah mana. Kita tahu sekarang bahwasannya tadi sunnah ini menjelaskan Al-Qur'an. Di antara akidah Al-Sunnah meyakini bahwa sunnah ini sebagai penjelas Al-Qur'an. Dan juga tidak ada dalam masalah akidah qiyas. Qiyas batil. Qiyas yang batil. Nah, kita kan qiyas, ada qiyas sahih, ada qiyas baca. Kias yang sahih ada syarat-syaratnya. Nah, bahas oleh para ulama nasasa kias sahih berkaitan dengan hukum, kemudian dengan ilahnya dan lain sebagainya. Dan kias pun tadi dipergunakan kalau seandainya tidak ada atau kita tidak mendapati dalil-dalil, walaupun sebenarnya ada, ya, dalil-dalilnya cuman kadang-kadang keterbatasan ilmu kita tidak mendapatinya. Nah, yang bisa dikiaskan satu dengan yang lainnya dengan syarat-syarat itu kata para ulama, ya. Dan awal yang membuat kias yang batil siapa? Iblis, la'anahullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis enggan. Kemudian dia membuat kias. Ya. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Nah, engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya. Ini kias batil. Kenapa? Dikarenakan tujuannya untuk membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia bantah dengan kias. Mengkiaskan antara tanah dengan api. Nah, bahwasanya api lebih baik daripada tanah. Ya. Padahal kias yang diungkapkan oleh iblis, kias batil, salah lagi. Nah, salah dalam mengkiaskan. Padahal telah dilihat ternyata tanah lebih baik daripada api. Barakallahu fikum. Ya, awal yang membuat kias batil adalah iblis. Jadi, orang yang menolak ayat-ayat Allah, sunnah Nabi SAW dengan kias-kias, berarti dia mendahului iblis, mendahului syaitan. Ini diantara tipu daya syaitan. Nah, menolak Al-Quran dan As-Sunnah dengan kiasat, dengan kias-kias. Ya. Seperti tadi, hadis ini, dalil ini menyisih kias. Lancang. Nah, lancang menolak hadis, menolak Al-Quran, nah, dan mendahulukan Al-Qiyas. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sebelum. Yang tadi kan, demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan beriman sampai yang tiga poin tadi. Itu tidak beriman dengan keimanan sempurna, tidak beriman dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Nah, bisa maknanya la yu'minuna, mereka tidak beriman. Nah, saya menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim. Ya. Kemudian mereka pun tidak mendapat keberatan dalam hati mereka. Dan juga mereka menerima dengan sepenuhnya. Nah, tergantung keadaannya. Nah, dan bisa tidak beriman sama sekali, bisa juga tidak beriman la yakmul imanu, tidak sempurna keimanannya. Nah, kalau dia sama sekali tidak berhukum kepada Nabi SAW, nah, dan keyakinan dalam hatinya bahwasanya ada hukum yang lebih baik, bisa dikafir. Ya. Tapi kalau seandainya dia berhukum kepada selain dari hukum Nabi SAW, nah, tapi dalam hatinya ada keyakinan bahwasanya hukum Nabi SAW lebih baik, ya, tapi dikarenakan hawa nafsu, dikarenakan dunia, syahwat dan sebagainya, sehingga dia mendahulukan ucapan yang lainnya. Nah, ini bisa seorang mukmin yang kurang keimanannya. Nah, bisa dilihat dari sisi keyakinannya. Wallahu a'lam. Memperbanyak salawat di hari Jumat, maksudnya salawat dalam apa? Memperbanyak salawat di hari Jumat, senang. Maksudnya dalam apa caranya gimana? Ucapkan salawat. Nah, salawat yang masyru' yang disyariatkan Allah shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, salawat Ibrahimiyah atau salawat sallallahu alaihi wasallam. Ini dia salawat. Nah, memperbanyak salawat di hari Jumat. Allahumma shalli ala Muhammad. Misalnya minimal seperti itu. Atau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. selawat-selawat yang sifatnya masro, bukan selawat yang bid'ah. Ya, selawat nariyah, selawat bid'ah. Satu lagi, nah, badriyah, selawat bid'ah. Nah, baru selawat kita. Banyak aja bacaan selawat. Baru selawat kita. Ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.